Mitra bisnis dalam perkembangan investasi di Indonesia banyak perbaikan yang telah dilakukan agar daya tarik investasi nasional makin tinggi terhadap para investor baik lokal maupun global. Namun PR seperti infrastruktur dan birokrasi yang berbelit dirasa masih menjadi kendala. Selama masa perbaikan di dalam negeri, kita juga tidak bisa menghilangkan dan harus terus mengantisipasi kompetisi dengan negara lain khususnya di negara tetangga yang juga terus membangun perbaikan di iklim investasinya sehingga tidak membuat para investor malah lebih tertarik menanamkan modalnya di negara tetangga, bukan di Indonesia. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Khatib Basri. Mas Khatib, apakah ada pengaruh dari perbaikan iklim investasi negara tetangga dengan Indonesia? Saya kira kalau kita bicara mengenai pengaruh, setiap kali ada peningkatan atau perubahan di negara lain, tentu akan ada pengaruhnya. Yang jadi isu itu soalnya bukan, karena nggak bisa, kita tidak bisa melarang negara lain untuk jadi lebih baik, ya. Kalau mereka memperbaiki diri, nggak bisa kita larang. Yang harus kita lakukan adalah membuat kita untuk tetap menjadi relatif lebih baik dibandingkan negara-negara itu. Sejauh ini, bagaimana optimisme Mas terhadap iklim investasi nasional? Apalagi Vietnam juga saat ini termasuk negara yang menjadi perhatian investasi dunia. Saya sampai saat ini masih relatif lebih optimistik karena ada satu hal yang di Vietnam saya kira yang Indonesia lebih baik, itu adalah stabilitas makro. Vietnam itu punya persoalan dengan dia rentan dalam kaitan perbankan, ya, dan juga makronya. Anda bisa lihat slippage di dalam current account, di dalam inflasinya, ya, itu yang mereka hadapi. Jadi dari segi itu saya kira Indonesia masih relatif baik dan kompetitif, tapi bukan berarti bahwa kita tenang-tenang aja dengan masuknya Vietnam kepada investment grade itu kita juga harus lebih baik. Nah, PR-PR yang kita selama ini saya selalu bicarain, kita selalu diskusin, itu harus diselesaikan segera gitu. Infrastruktur berkaitan terutama soal tanah, infrastruktur berkaitan dengan listrik, yang utama itu adalah infrastruktur. Kemudian juga aturan yang berbelit soal di pemerintah daerah, ketenaga kerjaan. Saya kira sih ini semua udah tahu. Demikian Khatib Basri, saya Gery Sadewa.